Bagaimana hukumnya memakai barang yang digadaikan, seperti seorang menggadaikan motor dan selainnya? Ini tidak boleh. Apabila seorang misalkan menggadaikan barang kepada kita, ya, berupa motor atau yang lainnya, tidak boleh kita menggunakan barang tersebut, ya, sebab telah berlaku di dalam syariat ini, ketika seorang meminjamkan atau memberikan piutang kepada saudaranya, dia tidak boleh mengambil manfaat darinya, ya. Dan terdapat kaidah yang disepakati para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, ya, setiap hutang yang kita mengambil faidah darinya, ya, mengambil manfaat darinya, maka itu termasuk riba, termasuk kategori riba, ya. Jadi itu hanya berupa barang titipan sebagai jaminan yang tidak boleh, ya, kita gunakan sedikit pun, ya. Kecuali disebutkan para ulama, ya, semisal hewan tunggangan, ya, hewan atau hewan apa saja yang dititipkan kepada kita, kemudian kita mengeluarkan ongkos untuk merawatnya, maka kita boleh misalkan mengambil susunya, ya, atau menggunakannya sebatas ongkos yang kita keluarkan, ya, atau berupa sawah, ya, perkebunan, ya, yang digadaikan, maka yang seperti ini kalau kita mengeluarkan ongkos untuk merawatnya, ya, boleh kita mengambil sekedar ongkos yang dikeluarkan, atau dengan bagi hasil yang sesuai dengan adat, ya, jumlah dengan jumlah pembagian yang sesuai dengan adat yang berlaku di situ, ya. Misalkan pengelola itu dapat 70, yang pemilik sawah itu dapat 30 bagian. Ini misalkan, ya. Jangan sampai karena kita sudah meminjamkan uang dan kita mengelola sawahnya, lalu kita merasa, ah, ini saya harus ambil lebih banyak lagi, ya. Saya harus ambil 90% misalnya. Ini tidak boleh. Ini termasuk kategori mengambil manfaat dari hutang yang kita berikan kepada orang lain. Iya. Demikian, wallahu a'lam.